Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi enggak keluar. Oh, enak. Seperti itu ya. Hah? Nah, assalamualaikum warahmatullahi بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا malam ini kita akan memulai satu kajian yang akan rutin insyaallah taala mengangkat topik pembahasan yaitu prinsip-prinsip dakwah salafiyah agar kita mengetahui hakikat dakwah salafiyah yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita muliakan, yang kita mengaku sebagai orang-orang yang berpegang dengan dakwah salafiyah, berharap dengan itu agar meraih keselamatan dunia akhirat. Di tengah-tengah banyaknya, menjamurnya dakwah-dakwah, seruan-seruan kepada agama Allah Subhanahu wa taala yang mengklaim bahwa dakwah itu adalah dakwah yang benar, banyak yang mengaku dakwahnya adalah dakwah salafiyah, padahal hakikatnya tidak demikian. Dengan mempelajari prinsip-prinsip dakwah salafiyah, kita berharap dengan itu bisa menilai, bisa menilai mana dakwah salafiyah yang sesungguhnya dan mana yang hanya sekadar klaim belaka. Ya. Barakallahu fikum. Dalam hal ini, juga kita berharap dalam menjalankan dakwah salafiyah kita benar-benar berjalan di atas prinsip-prinsip tersebut. Ya, sehingga pengakuan kita juga bukan hanya pengakuan belaka, tapi benar-benar bisa tergolong masuk dalam dakwah salafiyah dan menjadi seorang salafi ya, yang hakiki, yang sesungguhnya salafi yang sejati gitu ya. Nah, kami akan membacakan kutipan ya dari sebuah kitab yang dikarang oleh seorang alim yang telah wafat rahimahullah, yang mengarang sebuah kitab berjudul Usulud Da'wah Salafiyah, Prinsip-prinsip Dakwah Salafiyah. Beliau adalah Syekh Abdul Salam bin Barjis Alu Abdul Karim ya, Abu Abdurrahman Abdul Salam bin Barjis bin Nasir Ali Abdul Karim. Beliau dilahirkan di Riyadh, di kota Riyadh, di Kerajaan Arab Saudi. Dan beliau menuntut ilmu sejak masa kecil. Ya, setelah menghafal Al-Quran, kemudian beliau menuntut ilmu sejak usia 13 tahun. Dan di antara masyayikh beliau adalah kibar ulama, ulama besar yang dikenal oleh salafiyun seperti Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, al-Allamah al-Usuli al-Faqih Mufassir Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, juga al-Allamah al-Muhaddits Ahmad bin Yahya Al-Najmi, di antara masyayikh beliau. Hanya saja Syekh Abdul Salam bin Barjis rahimahullah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala wafat di usia 38 tahun. Di usia 38 tahun. Dikarenakan suatu tragedi kecelakaan yang menimpa beliau ketika beliau pulang dari Ihsa kembali ke kediamannya di Riyadh. Mobil yang dikendarai oleh beliau tabrakan dengan seekor unta yang melintas di jalan, karena di sana memang ya banyak unta yang melintas ya di tengah jalan. Tabrakan ya, sampai dengan sebab itu beliau meninggal rahimahullah di usia 38 tahun. Nah, baiklah kita mulai dengan prinsip yang pertama yang beliau tulis dalam kitab ini, Usulud Da'wah Salafiyah. Al-Asul Awal, prinsip yang pertama. Al-Ihtimamu wal-Inayatu bitalabil ilmi syar'i wa-tafakuhi fid-din. Ya, yang punya kitab di halaman 26 ya. Nah, ini prinsip yang pertama, dakwah salafiyah memiliki al-ihtimam wal-inayah, memiliki perhatian, ya, penjagaan. Bi talabil ilmi syar'i wa tafaqquhi fid din, terhadap amalan menuntut ilm syar'i dan at-tafaqquh fid din, pendalaman tentang agama, tentang syariat. Dakwah salafiyah mementingkan hal itu, sangat mementingkan hal itu, menganggap itu hal yang sangat urgen. Hal pertama yang wajib ditempuh, yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu syariat. At-tafaqquh fid din, mendalami agama. Mendalami syariat Islam. Karena ilmu itulah yang menjadi dasar untuk beriman dan beramal. Ilmu itulah yang menjadi dasar untuk beriman dan beramal. قال رحمه الله في حين أن كثيرا من الجماعات الإسلامية اليوم منفلتة عن العلم الشرعي. Pada saat banyak dari jamaah-jamaah, kelompok-kelompok Islam di masa ini, ya, di hari ini, banyak dari kelompok-kelompok Islam itu mereka lepas dari ilmu syariat. Mereka tidak memperhatikan ilmu syariat, tidak memperhatikan talabul ilm, menuntut ilmu syariat. Wa fi hini anna kathiran min atba'i tilkal jama'ati munfalituna 'anil ilmi syar'i, dan di saat banyak dari pengikut jamaah-jamaah, kelompok-kelompok Islam tersebut, ya, mereka lepas dari ilmu syariat. Mereka minim. Minim sekali dalam hal bekal ilmu syariat. Karena mereka tidak memperhatikan talabul ilmi syar'i, dakwah yang diserukan oleh kelompok-kelompok itu, ihtimamnya, inayahnya, perhatiannya, penjagaannya bukan dalam hal menuntut ilmu syariat, bukan dalam hal mengajarkan ilmu syariat, bukan majelis-majelis ilm. Ya. فإن الدعوة السلفية تولي طلب العلم الشرعي أهمية كبيرة. Pada saat mereka, kebanyakan dari kelompok-kelompok Islam itu demikian hakikatnya, maka sesungguhnya dakwah salafiyah mendukung dan memberi perhatian yang besar terhadap masalah ini. Mendukung untuk menuntut ilmu syar'i dengan menempatkannya pada posisi yang penting, yang urgen. Ya, إذ هو الركيزة والأساس المتين الذي تقوم عليه الحياة. Manakala ilmu syar'i, ilmu syariat merupakan inti, merupakan asas yang kuat yang dengannya kehidupan manusia akan tegak. Kehidupan manusia tidak akan tegak tanpa ilmu. Ya, dasarnya, asasnya adalah ilmu. Kehidupan manusia tanpa didasari dengan ilmu kacau. Kacau balau. Tidak garuan, tidak menentu, tidak jelas arahnya. Tidak jelas mana maslahat, mana mafsadat. Mana yang baik, mana yang buruk tanpa ilmu. فَبِنَاءُ الْفَرْدِ وَبِنَاءُ الْمُجْتَمَعِ لَا يَقُومَانِ وَلَا يَصْلُحَانِ إِلَّا بِالْعِلْمِ الشَّرْعِ. Maka pembinaan individu, setiap individu, dan pembinaan publik, ya, komunitas, bangsa, pembinaan itu tidak akan tegak, tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan sukses, tidak akan berhasil, illa bil ilmi syar'i, kecuali dengan ilmu syariat. Membina setiap individu dengan diajari ilmu syariat. Setiap individu dibekali ilmu syariat. Individu-individu inilah yang kemudian membentuk suatu komunitas, mujtama, membentuk suatu publik, ya, terbentuk suatu bangsa, ya, dalam suatu negara. Jika setiap individunya berbekal ilmu syariat, punya perhatian terhadap ilmu syariat, maka komunitas yang terbentuk, ya, publik yang ada, bangsa yang terbentuk akan menjadi suatu komunitas, suatu publik, suatu bangsa yang baik. Jadi baik. ولذا فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالعلم قبل القول والعمل. Oleh karena ini, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar berbekal ilmu sebelum berbicara dan beramal. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai rasul untuk seluruh umat manusia dan jin, untuk seluruh bangsa manusia dan jin, agar mengawali dengan ilmu, berbekal ilmu terlebih dahulu, kemudian berbicara dan berbuat, beramal. Faqala azza wa jal, Allah azza wa jal berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallahu wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minin. Maka ketahuilah, fa'alam, kata Allah, perintah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ketahuilah olehmu, ilmuilah olehmu, wahai Nabi Muhammad SAW. Apa yang wajib diilmu itu? Annahu la ilaha illallah. Bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang benar. Tidak ada sesembahan yang benar. Illallah. Kecuali Allah. Berarti alihah, ilah-ilah, Tuhan-Tuhan yang lainnya yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah alihatun batilah, Tuhan-Tuhan yang batil. Satu-satunya al-ilahul haq, Tuhan yang benar, disembah dengan benar, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat tauhid. Perkara pertama yang wajib diketahui oleh setiap hamba dan wajib diimani oleh setiap hamba. Yang wajib dipersaksikan oleh setiap hamba. Yang seseorang tidak bisa masuk dalam Islam tanpa mengikrarkan syahadat tersebut, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan terpenuhi syarat-syaratnya, karena la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah, sah tidaknya persaksian seseorang dengan bersyahadat la ilaha illallah ditentukan oleh terpenuhi tidaknya syarat-syaratnya. Ada 7 syaratnya. Jika dikembangkan, ditambah 1 menjadi 8. Jika dirangkum jadi 7. Ya. Dan itu membutuhkan majelis tersendiri untuk mengkajinya. Di antaranya adalah mengilmui makna la ilaha illallah. Banyak orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Ya, ditanya apa maknanya? Maknanya tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, salah. Kenyataannya banyak Tuhan selain Allah kan? Banyak Tuhan-Tuhan batil selain Allah. Maknanya benar apa? Hah? Tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Banyak makhluk-makhluk yang dipertuhankan oleh orang-orang musyrik. Berhala-berhala yang disembah. Ya, patung-patung, pohon-pohon yang dikeramatkan. Ya. Jin-jin yang di setan-setan yang disembah dan seterusnya. Banyak. Apa saja yang disembah selain Allah, itu namanya dipertuhankan, diangkat jadi ilah, jadi Tuhan. Tapi itu batil. Berarti kan realitasnya banyak Tuhan-Tuhan di muka bumi ini. Tapi yang benar, al-ilahul haq, hanya satu, yaitu Allah SWT. Itulah makna la ilaha illallah. Dalika bi anna allaha huwal haq, wa anna ma yada'una min dunihil batil, wa anna allaha huwal aliyyul kabir. Hal itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya Tuhan yang benar, dan apa yang mereka ibadahi, yang mereka panjati doa, yang mereka mintai pertolongan, ya, mereka ibadahi dengan berbagai bentuk ibadah selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu batil. Dan sesungguhnya Allah SWT dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ya. Sebagian orang mengatakan makna la ilaha illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada penguasa alam semesta selain Allah. Salah. Berarti dia juga tidak tahu makna la ilaha illallah. Bukan itu makna la ilaha illallah. Itu terkandung dalam makna la ilaha illallah. Terkandung dalam makna la ilaha illallah. Tetapi bukan itu tafsir. Bukan itu makna yang dimaksud dari kalimat la ilaha illallah. Tafsir, makna yang dimaksud dari kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. Ya. Oleh karena itu orang-orang kafir Quraisy ketika mereka diajak oleh Nabi alaihi salatu wasalam bersyahadat mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak mau. Karena mereka tahu maknanya, bahwa maknanya adalah satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah. Artinya konsekuensinya mereka harus berhenti menyembah berhala-berhala itu. Ya. Mereka tidak mau. Nah, karena mereka tahu makna itu. Jadi, maknanya bukan tidak ada pencipta, penguasa selain Allah Ta'ala. Maknanya adalah tidak ada Tuhan yang benar selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi terkandung di dalamnya, ya terkandung di dalam kalimat itu makna tersebut. Ya. Karena Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, dialah pencipta, pengatur dan penguasa alam semesta. Ya, tidak ada sekutu padanya. Naam. Nah, ini perintah Allah SWT kepada nabinya pertama kali agar diilmui ini annahu la ilaha illallah. Jadi harus berilmu terlebih dahulu. Bagaimana jadinya orang-orang yang makna la ilaha illallah saja tidak tahu. Ya. Kemudian berkelana ke sana kemari untuk mengajak, menyeru manusia kepada agama Allah, berdakwah. Sementara yang dasar seperti ini saja tidak tahu maknanya. Bagaimana bisa dibenarkan yang seperti itu? Makanya harus berilmu dulu, kemudian berbicara, berdakwah, beramal. Allah Ta'ala perintahkan nabinya agar berilmu terlebih dahulu, kemudian berbicara dan beramal, kemudian berdakwah. Naam. Wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Dan minta ampunlah untuk dosa-dosamu wahai Nabi dan dosa-dosa kaum mukminin. Baik. Wa nahnu innama ja'alna al-'ilma bidayat al-usul. Kami menjadikan ilmu sebagai prinsip yang pertama. Dijelaskan oleh Syekh Al-Muallif rahimahullah. Kenapa beliau menempatkan prinsip, ya, mempelajari ilmu syariat sebagai prinsip dakwah salafi yang pertama? Kami hanyalah sesungguhnya kami menjadikan ilmu syariat sebagai permulaan prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Lianna subula kathiratun. Karena sesungguhnya jalan-jalan itu banyak jumlahnya. Beragam, beraneka ragam. Wa kulluha subulu matahatin. Dan semua jalan-jalan yang banyak itu adalah subul matahat. Itu adalah jalan-jalan yang tidak jelas tujuannya. Tidak jelas arahnya. Yang masuk di dalam jalan-jalan yang banyak itu, memilih salah satu dari jalan-jalan yang banyak itu yang merupakan matahat, dia akan terkatung-katung di dalamnya, terlunta-lunta di dalamnya, entah dibawa kemana, entah digiring kemana, diseret kemana, tidak jelas arahnya. Karena itu bukan siratul mustaqim, bukan jalan yang lurus, yang jelas menuju surga, menuju jannah. Illa sabila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali satu jalan, yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah yang didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah dakwah salafiyah. Ya, dakwah kaum salaf, salafun salih, pendahulu kita yang salih, dari kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang mulia, sahabah al-kiram ridwanullah alaihim ajma'in, yang merupakan murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mewarisi ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menimba langsung Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mewarisi langsung dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian mereka ajarkan kepada murid-murid mereka dari kalangan tabi'in, kemudian tabi'in mengajarkan kepada murid mereka dari kalangan atsabat tabi'in. Itulah tiga generasi salafun salih radhiyallahu anhum. Naam, itulah dakwah salafiyah. Ya. Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya radhiyallahu anhum. Dan diwarisi oleh tabi'in, kemudian diwarisi oleh atba' tabi'in, dan selanjutnya oleh a'immah al-Islam, imam-imam Islam, ulama ahli sunnah al-jamaah, ya, sampai hari ini, yang berusaha untuk kita tapaki, ya, jalan itu. Kama qala Allahu jalla jalaluh, sebagaimana kata Allah, firman Allah, yang maha tinggi kemuliaannya, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memaklumatkan, menegaskan kepada umat bahwa inilah jalanku yang lurus. Wa anna hadha siratun mustaqima, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, siratul mustaqim. Fattabi'uh, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang banyak selain siratul mustaqim, selain jalan yang lurus itu, selain jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Fatafarraqa bikum an sabili, sehingga berakibat memecah belah kalian, mencerai-berai kalian, mencerai-beraikan kalian, menyimpang keluar dari jalan yang lurus itu. Ya, jadi jangan sampai keluar dari jalan Nabi alaihi salatu wassalam, dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, dakwah salafiyah, sehingga menyimpang keluar dari jalan yang benar. Ya, sebagaimana pada hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wassalam pernah mencoret garis yang lurus, kemudian Nabi mencoret di kanan kirinya, ya, jalan-jalan yang garis-garis yang banyak di kanan kiri garis yang lurus itu. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, ya inilah jalanku yang lurus. Nah, dan jalan-jalan yang banyak di kanan kirinya itu kata Nabi adalah subul, jalan-jalan yang menyimpang. Dan Nabi membacakan ayat ini, wa an hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Nabi menjelaskan bahwa tidak satu pun dari jalan-jalan yang menyimpang dari garis lurus, dari jalan yang lurus itu, siratal mustaqim itu, kecuali pada jalan-jalan yang menyimpang itu ada syaitan, ada setan yang menyerukannya. Penuh dengan syubhat-syubhat yang merupakan wahyu-wahyu syaitaniyah. Ya. Allahul musta'an. Kemudian kata Syekh Al-Mu'allif rahimahullah, wa la sabila ila suluki sabilis sunnati illa bil ilmi. Illa bil ilmi alladhi yakshifu al-haqa'iqa wa yuniru al-tariqa. Tidak ada jalan untuk bisa menuju menempuh jalan sunnah, sunnah Nabi alaihissalam, ajaran Nabi alaihissalam, yaitu siratul mustaqim, dakwah salafiyah, kecuali dengan ilmu syariat, ilmu yang menyingkap hakikat-hakikat perkara, bahwa ini hakikatnya hak, yang lainnya batil. Ini hakikatnya tauhid, yang lainnya adalah syirik. Ini hakikatnya iman, yang lainnya kufur. Ini hakikatnya sunnah, yang lainnya adalah bid'ah. Ini hakikatnya ilmu, yang lainnya syubhat. Hanya ilmu syariat yang bisa menyingkap itu. Dengan adillah, dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman yang benar sesuai pemahaman salafun salih radhiyallahu anhum, wa yuniru tariqa, dan ilmu syariat itu menjadikan jalan yang ditempuh penuh dengan cahaya, ya, yang meneranginya sehingga terlihat dengan jelas di jalan itu mana yang benar, mana yang batil, dan seterusnya yang digambarkan tadi, ya. Walidzalika qala Allah azza wa jalla, oleh karena itu Allah azza wa jalla berfirman, qul hadhihi sabili, katakan wahai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ini perintah dari Allah kepada nabinya, katakan wahai Muhammad Nabi alaihi salatu wassalam, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ay qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad Nabi alaihi salatu wassalam, diperintah oleh Allah untuk menyatakan kepada umat, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, inilah jalanku yang aku serukan. Ya. Aku menyeru kalian menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, agama Allah, syariat Allah. Jalan yang lurus, siratul mustaqim. Ala basiratin ana wa manittaba'ani, di atas basirah, di atas ilmu. Ya. Dijelaskan di sini faqauluhu ala basiratin, firman Allah taala mengatakan ala basirah ay ala burhanin wa hujjatin wa humal ilmun nafi'u, yaitu di atas burhan, di atas dalil, di atas hujjah. Dan keduanya, dalil dan hujjah, adalah ilmu yang bermanfaat. aku mengajak kalian, menyeru kalian kepada Allah di atas ilmu syariat. Saya, ana, wa man ittaba'ani, dan siapa saja yang mengikutiku. Menunjukkan bahwa dakwah Nabi alaihi salatu wasalam mabniyah 'alal basirah, 'alal ilmin nafi', 'alal burhan wal hujjah, dibangun di atas basirah, di atas ilmu yang bermanfaat, di atas dalil dan hujjah. Dan pengikut Nabi alaihi salatu wasalam yang mewarisi dakwah Nabi alaihi salatu wasalam, mereka berdakwah juga di atas basirah seperti dakwah Nabi alaihi salatu wasalam. Barang siapa berdakwah tanpa ilm, tanpa basirah, tanpa dalil dan tanpa hujjah, berarti dia menyimpang dari dakwah Nabi alaihi salatu wasalam. Dakwahnya bukan dakwah Rasul, dakwahnya bukan dakwah salafiyah. Ya. Jadi ini dalil, ayat ini merupakan dalil bahwa dakwah itu harus dibangun di atas ilmu, harus berdasar dengan ilmu. Itulah dakwah Nabi alaihi salatu wasalam. Itulah dakwah salafiyah. Semangat saja tidak cukup. Tidak bisa hanya dengan semangat, tidak cukup, tidak dibenarkan. Ya. Harus dibangun di atas basirah. Jika ingin benar-benar mengikuti dakwah Nabi alaihi salatu wasalam. Barakallahu fikum. Masuk. Nah. Jadi azan langsung salat, setelah salat lanjutkan lagi begitu. Hah? Nah, terserah mengikut aja. Bagaimana? Nah, baik. Jadi kita sholat dulu. Setelah sholat insya Allah kita lanjut ya. Nah, barakallahu fikum.